Para utusan Paus Siangolas. Risedak dane Apolos kantun ring kota Korintus, dane Paulus sampun memargi nyelajah wewidangan pegunungan jagate Irike, raris rauh ring kota Efesus. Irike dane kepanggih ring mekudang-kudang anak sane percaya ring ide yang Yesus. Dane tumuli metaken ring anake puniki, rikala semeton ngangken percaya ring ide yang Yesus, punapike semeton sampun rime roh ide sang yang widiwasa? Pesaur anake punike, tiang durung nanin miragi, inik wenten roh ide sang yang widiwasa. Dane Paulus malih metaken, yening kadiasa punike, lelukatan sanen cienke sane sampun rime semeton. Pesaur anake punike, sane tampi tiang, ingih punike lelukatan sane kemargiang antuk dane Yohanes. Dane Paulus raris mebaos sapuniki. Lelukatan dane Yohanes punike, pebuat anake sane ngesehin pepineh nyane, sahengutang dosa-dosani pune. Semalihe dane Yohanes taler mepidarte ring bangsa Israel, mangdaipun pada percaya ring ide, sane rauh ungkuran ring dane, inggih punike ide yang Yesus. Sesampune anake punike miragi paindikane punike, raris ipun pada kelukat dados pengiring ide yang Yesus. Irike dane Paulus ngungkulang tangan dane nering anake punike, tumuli roh ide sang yang widiwasa nurunin ipun sinamian. Ipun raris pada mebaos ngangen basa sane tawah-tawah, turmi data yang sabdan ide sang yang widiwasa. Ipun sarang sami wenten sawetara roras diri akeh nyane. Kantos tigang sasih suennya, dane Paulus tan maren ngeranjing ke periangan anak Yahudine, tur dane tan pisan rumah seajrih ngurukang Irike. Melantaran paurukan danene punike, dane ngusayang mangne anake punike preside dados para kaulan ide sang yang widiwasa. Nanging, wenten mekudang-kudang anak sane punggung pisan. Anake punike nentennya percaya ring ide yang Yesus, turing arepan anake akeh, ipun ngenista yang margi sane kepetujuhang antuk ide sang penembahan. Punike awinan, dane Paulus raris nilar anake punike, tumuli nganehang rago, mesarengan ring para kaulan ide sang yang widiwasa. Raris nyabran rahine dane mererasan ring sekolah Tiranus. Ini kepunike laksana yang dane kalih taun suwenipun, kantos sewatek anak sane megenah ring wewengkon Asia, anak Yahudi wiyaden anak Yunani, makesami sampun miragi sabdan ide sang penembahan. Melantaran dane Paulus, ide sang yang widiwasa ngadakang perciri sane tawah-tawah. Kantos wenten anak makte sapu tangan, miwa wastre sane pecak kanggen antuk dane Paulus, kegenahang ring anake sakit-sakit, raris anake punike seger, tur soroh setane pada mekaon saking anake punike. Wenten mekudang-kudang balian Yahudi, sane malianin milahan tur nundung setan. Dane ngindayang nundung setane punike, mesrano nyambat parab ide yang Yesus, sapuniki baos danene marap ring setane punike. Kai merintah ibe mesrana parab ide yang Yesus, ane kepidartayang oleh dane Paulus. Para baliane sane ngelaksana yang paindikane punike, sareng pepitu akeh nyane, inge punike okan pengageng panditan anak Yahudine, sane mepesengan sekewa. Nanging setane punike mebaos ring dane sapuniki, ido yang Yesus tawang tiang, Paulus masih subuh tawang tiang, nanging lagane nengyen. Anake sane kerangsukan setan punike, tumuli nyagrep tur nguyak baliane mako pepitu punike. Baliane punike kaon, raris melaib saking umah anake punike, babak belur tur melalung. Sewatek anak Yahudi, miwa anak sane boyo Yahudi, sane wenten ring kota Efesus miragi indeke punike. Ipun sami pada keliput antuk mana ajrih, mawinan parap ide yang Yesus sayan keluihang. Saking pantaran warga pesamuane irike, akeh sane rauh ngangkenin tur merberang painikan-painikan sane sampun laksana yang ipun ring arepan anake akeh. Akeh saking pantaran anake sane pecak ngadokang pengiwo, raris munuhang tur nunjel cakepan ipune ring arepan anake makesami. Yening cakepan-cakepane punike kargayang, sawetara mepengargo sekertali jinah perak. Melantaran antuk pemargi sane mawisese puniki, sabdan ide sang penembahan sayan sumebar, tur sayan mewowoh kukuh. Sesampune punike, dane Paulus raris mepekayunan memargi nyelajah jagat Makedonia miwa Akayane, tur ngeraris ke kota Yerusalem. Sapuniki baos danene. Sesampune tiang merike, tiang taler pacang ke kota Roma. Duaning punike dane raris ngutus pembantun danene ke kalih, inge punike Timotius miwah Erastus, memargi riinan ke jagat Makedonia, nanging daneng rage kantun jenek malih mekudang-kudang rahine ring wewengkon Asia. Kecerita dawag punike, raris wetu iur ageng ring kota Efesus, melarapan margi sane ke petujuhang antuk ide sang penembahan. Irike wenten pande mas adiri mewaste Demetrius, sane mekarya pepindan-pepindan pelinggih Dewi Artemis, sane melakar antuk perak. Geginan ipune punike ngerauhang pikoleh akeh pisan pebuat para tukang ipune. Demetrius tumuli munuhang tukang-tukang ipune makesami, miwa anake sane lianan, sane geginan nyane pateh sekadi ipun. Irike ipun mebaos ring anake punike sapuniki. Inggih para semeton, semeton sami sampun pada uning, mungguing pengupo jiwan iragane, kawit ipun saking pekaryane puniki. Sane mangkin para semeton sami sampun mangihin tur mireng, painikan sane kepidartayang antuk Paulus. Ipun maosang mungwing arce-arcane sane kekardi antuk Imanuse, punike boyo dewa, indike punike ngawinang akeh anake iriki ring kota Efesus miwah sumasat ring sekuobeng jagat Asiane, sane sampun ngesehin pepinah nyane tur ngegering baos ipune. Dados ipun sinah jaga wenten baye, mungwing pekaryan iragane puniki jaga kenistayang, taler jagi wenten baye, mungwing pelingih Dewi Artemis sane agung, jaga tan wenten pikenoh ipun. Tur kagungan Dewi Artemise, ingih punike Dewi sane kesungsung antuk anake ring wewengkon Asia, miwah ring setungkabing rat, jaga sirne. Riwau anake akeh punike miragi baos kadi asa punike, ipun sami pada berangti, tumuli gelur-gelur sapuniki. Kulo agung Dewi Artemis, dewan anak Efesose. Kulo agung Dewi Artemis, dewan anak Efesose. Kulo agung Dewi Artemis, dewan anak Efesose. Yure punike raris ngelikup sedaging kotane sami. Anake akeh punike raris ngerejeng tur ngejuk Gaius miwah Aristarkus, tur kepaid kewantilane. Sangkalih punike anak wewengkon Makedonia, sane nyarangin Paulus sejeroning pemargin danene. Dane Paulus mepekayunan ngarepin anake akeh punike, nanging dane kecadelin antuk parosisian danene. Wenten mekudang-kudang pengageng jagate irike, sane dados sewiteran dane Paulus, taler ngutus anak buat miteketin dane Paulus, mangne sampunang dane ngeranjing kewantilane punike. Dok punike anake akeh sane mepunuh ring wantilane punike, sami pada uyut gelur-gelur, wenten sane maosang sapuniki, wenten sane majarang sapunike, santukan akehan ipun padetan uning, napi awinannya mepunuh irike. Wenten mekudang-kudang anak sane mitalnang, mungwing Alexander uning ring paindikane punike, santukan ipun kedong sokang antuk anak Yahudine ke tengah anake akeh punike. Ipun raris nguangsitin anake akeh punike mangne menep. Ipun tumuli mepidarte ring arep anake akeh punike, mungweng boyo ipun saning awinang yure punike. Nanging rikala anake akeh punike uning, mungweng Alexander punike anak Yahudi, ipun sarang sami raris mebriuk belur-belur, sewetara kalih jam suweni pun kadi asa puniki. Mula agung Dewi Artemis, Dewan Anak Efesose. Mula agung Dewi Artemis, Dewan Anak Efesose. Mula agung Dewi Artemis, Dewan Anak Efesose. Pemuput ipun, sekretaris daerahe Irike, raris nentremang anake akeh punike. Sapuniki baos danene. Anak Efesus, mako sami anake sampun pada uning, munggueng koto Efesus puniki, dados penyungsung pelinggih Dewi Artemis sane agung, miwa arca suci sane tumurun saking langite punika. Indeke punika, tan wentan anak sane pacang moyanin. Duaning asa punika, jerone patut tentrem, tur sampunang kedropon melaksana. Sane mangkin jerone sampun maed anake puniki, ya diastun ipun tan ngerampok pelinggehe punika, biaden ngenistayang dewan iragane. Yening Demetrius miwah tukang-tukang ipune, medue wicara marep ring anak lianan, iriki wenten pengadilan miwah sang rumaos. Irike patut ipun sang mewicara nunas tetepasan. Nanging, yening wenten paindikan lianan sane abdi jerone, indike punika patut kebao sang ring paruman rakyate sane resmi. Santukan wenten baye, mungweng iraga jagi kedaleh ngadakang iyo ring rahinane punike. Semaliha tan wenten paindikan sane jaga meresi dayang kangen bukti, buat matutang dewek ngeniang ring iure puniki. Sesampune dane mebaos kadi asa punike, dane raris mudalang anake akeh punike.